segenggam harapan. Walau matahari dan hujan merintangi, tetap ku tempuh jalan tujuanku. Cobaan bagi diriku yang dibebankan olehnya untukku. Maafkanlah aku, salah dan dosaku. Tunjukkanlah jalan bagiku. Maafkanlah aku dan kehilanganku. Cobaan bagi diriku yang dibebankan olehnya untukku. Jalanmu.